بالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. دليل berikutnya yang dipegang oleh jumhur untuk berpendapat bahwa orang yang melalaikan sholat karena bermalas-malasan fasik, dan hukuman mati yang diterimanya adalah hukum had. Ada sebuah hadis yang sharih, yakni gamblang, jelas menunjukkan bahwa hukumnya adalah kefasikan yang masih mungkin mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Masih mungkin mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Pada hadis itu disebutkan ada seorang pria dari Bani Kinanah. Dipanggil Al-Makhdaji. Dia Al-Makhdaji ini mendengar seorang pria dari negeri Syam yang dipanggil Abu Muhammad. Abu Muhammad ini mengatakan innal witra wajib, sesungguhnya sholat witir hukumnya wajib. Nah, kata Al-Makhdaji, lalu aku menemui Ubadah bin Shamit. Jadi Al-Makhdaji dari Bani Kinanah yang mendengar Abu Muhammad dari Syam mengatakan bahwa witir itu wajib, Al-Makhdaji berinisiatif mendatangi Ubadah bin Shamit. Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu salah satu sahabat yang mulia. Al-Makhdaji menyampaikan hal itu kepada Ubadah bin Shamit bahwa ada orang mengatakan witir wajib. Bahwa Abu Muhammad dari Syam mengatakan witir wajib. Maka kata Ubadah bin Shamit, kadzaba Abu Muhammad. Kata kadzaba ini faedah lughawiyah. Orang Hijaz, bahasa Hijaz, Makkah, Madinah dan sekitarnya, mereka punya bahasa mengungkapkan kekeliruan dengan bahasa kadzib yang kita kenal dengan dusta. Nah, jadi mereka biasa membahasakan keliru, seseorang keliru. Kalau seorang keliru mengatakan kadzib, dusta itu. Itu maksudnya keliru. Bukan sengaja berdusta, tapi keliru maksudnya. Ya, itu bahasa Hijaz. Seperti yang dipakai Ubadah bin Shamit sekarang. Dia mengatakan kadzib Abu Muhammad. Dusta Abu Muhammad. Maksudnya apa? Keliru Abu Muhammad. Bukan sengaja berdusta, tapi dia telah keliru. Berpendapat witir wajib. Kemudian Ubadah menyampaikan dalilnya yang menunjukkan bahwa witir tidak wajib dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, khamsu salawatin katabahunna Allahu ala al-ibad. Khamsu salawatin, lima salat. Khamsu salawat, lima salat. Katabahunna Allah. Katabahunna Allah. Allah telah wajibkan ala al-ibad, atas hamba-hambanya. Ada lima salat yang Allah telah wajibkan atas hamba-hambanya. Itu salat lima waktu. Sebelum lanjut hadisnya, ini menunjukkan bahwa witir tidak wajib. Dan yang diwajibkan adalah salat lima waktu. Ada witir salat sunnah. Baik. Selanjutnya hadis, kata Nabi, faman ja'a bihinna, faman ja'a bihinna, barang siapa mengerjakannya, mengerjakan salat lima waktu itu, faman ja'a bihinna, lam yudayyi' minhunna shay'an, lam yudayyi' minhunna shay'an, tidak melalaikan sedikit pun darinya. Tidak melalaikan sedikit pun darinya. Istighfafan bihaqqihinna. Istighfafan bihaqqihinna. Karena meremehkannya, karena meremehkannya, kana lahu indallahi ahdun, kana lahu indallahi ahdun, ada janji di sisi Allah baginya. Kana lahu indallahi ahdun, ada janji, ahdun, ada janji, lahu indallah, kana lahu indallahi ahdun, ada janji di sisi Allah baginya, ayyudkhilahul jannah, ayyudkhilahul jannah, untuk dimasukkan dalam surga. Untuk memasukkannya dalam surga. Ah, ini yang pertama. Faman ja'a bihinna lam yudayyi minhunna shay'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'inda Allahi 'ahdun an yudkhilahul jannah. Barang siapa mengerjakannya tidak melalaikan sedikit pun darinya karena meremehkannya, ada janji baginya di sisi Allah untuk memasukkannya dalam jannah. Kelanjutan hadis, wa man lam ya'ti bihinna, dan ini yang menjadi dalil permasalahan sekarang, bagian akhir hadis, yaitu wa man lam ya'ti bihinna, dan barang siapa tidak mengerjakannya, tidak mengerjakan salat lima waktu itu, faman lam ya'ti bihinna, dan barang siapa tidak mengerjakannya, falaysa lahu indallahi ahdun, falaysa lahu indallahi ahdun, maka tidak ada janji yang didapatkannya dari Allah untuk dimasukkan dalam surga. Tidak ada janji masuk surga yang didapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. إن شاء عذبه إن شاء عذبه. Jika Allah menghendaki, Allah akan menasibnya. Jika Allah menghendaki, akan diadab oleh Allah. Insya azabahu, jika Allah menghendaki, Allah akan mengadabnya. Wa insya adkhalahul jannah. Wa insya adkhalahul jannah. Jika Allah menghendaki, jika Allah menghendaki, Allah akan masukkannya dalam surga. Nasibnya kemungkinannya dua. Jika Allah menghendaki, insya'a azaba, Allah mengadabnya. Atau jika Allah menghendaki, insya'a wa insya'a adfalahul jannah. Atau jika Allah menghendaki, Allah masukkan dia dalam surga. Nah, perhatikan baik-baik hadis ini. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Dinilai sahih oleh Al-Albani. Dan ini yang dijadikan dalil terkuat oleh Al-Albani. Hadis ini dijadikan dalil terkuat oleh Al-Albani dalam masalah ini dalam kitabnya As-Samar Al-Mustatab. Dalam kitab fikih Al-Albani yang berjudul As-Samar Al-Mustatab, kata Al-Albani ini dalil terkuat dalam masalah ini karena sangat gamblang. Hadith Ubana bin Shamit jelas, perhatikan, Nabi mengatakan ada 5 sholat yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Barang siapa mengerjakannya tidak melalaikan sedikit pun darinya karena meremehkannya, dia dapat janji dari Allah. Ada janji di sisi Allah baginya untuk dimasukkan dalam jannah. Kan begitu. Nah, barang siapa tidak mengerjakannya, tidak ada janji yang dia dapatkan dari Allah, tidak ada janji baginya di sisi Allah untuk dimasukkan dalam surga. Bagaimana nasibnya di akhirat? Insya'adzabahu wa insya'adfalahul jannah. Jika Allah menghendaki, Allah mengadabnya. Jika Allah menghendaki, Allah masukkan surga. Berarti kan dia tidak murtad. Ya? Ketika tidak mengerjakan waktu, dia tidak difonis murtad oleh Nabi SAW. Tidak dipastikan masuk neraka. Tapi tergantung, nasibnya tergantung dari Allah. Ini adalah tahtal masyiah. Sama dengan ayat Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, tayyib berarti fasik. Ini hadis ini semisal dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim, tentang orang yang bakhil, kikir, sehingga tidak mau membayar zakat mal. Ya, pada hadis itu disebutkan panjang ya hadisnya. Di antaranya yang terkait dengan sahib zahab wa fiddah. Ya, terkait dengan pemilik emas dan perak yang tidak mau membayarkan zakatnya. Dikatakan pada hadis itu bahwa di hari kiamat dibuatkan setrika dari api. Ya. Kemudian setrika-setrika api itu dipanaskan dalam neraka jahanam. Kemudian disetrika lambungnya, disetrika keningnya, disetrika punggungnya. Setiap kali dingin dipanaskan lagi di neraka, kemudian disetrika lagi. Begitu terus. Setiap kali dingin dipanaskan di neraka, setrika itu, disetrika lagi bagian-bagian itu. Terus seperti itu. Ya, dilakukan satu hari di padang mahsyar. Tetapi satu hari di padang mahsyar lamanya berapa? 50 ribu tahun. Kehidupan dunia. Terus di atas seperti itu sampai pengadilan Allah selesai. Ya, Allah mengadili hatta yuqdha bainal ibad, sampai selesai diputuskan di antara hamba-hamba Allah, pengadilan Allah usai. Itu satu hari di padang mahsyar yang panjangnya 50 ribu tahun kehidupan dunia. Fa yara sabilahu, kemudian dia akan melihat ini tadi yang diadab sedemikian rupa ini. Ya. Fa yara sabilahu, kemudian dia akan melihat jalannya, nasibnya, imma ilal jannah wa imma ilan ilan nar. Jadi adabnya itu di padang mahsyar. Allah mengadili hamba-hamba di padang mahsyar, dia diadab seperti itu. Setiap kali dingin disetrika, setiap kali disetrika, terus seperti itu. Sampai selesai pengadilan Allah, kemudian dia akan lihat nasibnya, jalannya kemana, apakah masuk surga atau masuk neraka. Berarti orang yang tidak membayar zakat tidak difonis murtad, hanya fasik, hukumnya tahtal masyiat, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Padahal di ayat Allah mengatakan fa in tabu wa aqamus shalah wa atau zakah fa ikhwanukum fiddin. Jika mereka taubat, bersyahadat dua kalimat syahadat. Orang kafir, orang musyrik taubat, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Maksudnya Islam. Menegakkan sholat di bawah waktu. Membayar zakat mal. Maka mereka menjadi saudara-saudara kalian seagama. Ketika tidak sholat, ketika tidak bayar zakat, bukan berarti tidak menjadi saudara seagama. Cuma tidak sempurna persaudaraannya. Karena dengan tidak sholat, mereka diperangi. Dengan tidak bayar zakat, mereka diperangi. Sampai mau sholat, sampai mau bayar zakat. Nah. Jelas? Ada satu hadis lagi. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis ini panjang sekali. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, hadis muttafaq alaih. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis yang panjang menceritakan tentang peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Menceritakan tentang peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Ya, di padang mahsyar. Hingga fase pemasangan jembatan sirat jisr. Ya. Hadis itu panjang menceritakan tentang peristiwa yang terjadi dari kiamat sampai diceritakan fase pemasangan jembatan sirat jisr di atas neraka untuk dilewati oleh orang-orang beriman. Dan mereka terbagi menjadi tiga golongan. Orang-orang beriman yang melewati jembatan itu terbagi menjadi tiga golongan. Adapun orang-orang kafir musyrik, ya, yang menyembah selain Allah, dan termasuk orang-orang Yahud, orang Nasara, mereka urusannya sudah selesai. Di padang mahsyar, mereka semua sudah ya disuruh masuk neraka langsung. Nah, mengikuti sesembahannya selain Allah, togut-togutnya, kecuali tentunya tidak termasuk togut kalau yang disembah adalah Nabi Isa, Zaid. Nah, tapi selain itu ikut masuk dalam neraka bersama sesembahannya, berhalanya, ya, togut-togutnya sudah masuk neraka semua. Nah, ini tersisa ini orang-orang beriman dipasangkan jembatan di atas neraka untuk dilewati. Mereka terbagi menjadi tiga golongan. Ada yang melewatinya dengan selamat. Golongan pertama melewatinya dengan selamat. Dan itu bertingkat-tingkat cara lewatnya. Rinciannya pada hadis itu. Ya. Ada yang hanya sekejap mata. Ada yang seperti angin. Dan seterusnya diceritakan lengkap di hadis. Nah. Ada juga yang tersangkut pada pengait jembatan lalu dilepaskan. Jadi jembatan itu ada pengait-pengaitnya. Ada yang tersangkut pada pengait jembatan. Tersangkut, alhamdulillah tidak jatuh ke dalam neraka. Nyangkut. Ya, pada pengait jembatan. Lalu pengait jembatan melepaskannya. Di atas perintah Allah. Lepaskan, lolos. Berhasil melewati neraka. Ini masuk jannah juga, masuk surga juga. Dan yang ketiga, ada yang terjatuh ke dalam neraka. Nyemplung. Ya, alhamdulillah. Jatuh. Saat melewati jembatan, jatuh dia. Karena di atas neraka jembatannya, jatuh ya masuk neraka. Kemudian kaum mukminin meminta izin kepada Allah untuk memberi syafaat. Di sini tampak sekali persaudaraan mereka. Prihatinnya, kasihannya luar biasa kepada saudara-saudara mereka yang masuk neraka. Nah, digambarkan oleh Nabi SAW, prihatin mereka, kasihan mereka itu. Ya, perasaan mereka tersebut, mereka memohon kepada Allah agar diizinkan memberi syafaat bagi saudara-saudara mereka yang jatuh ke dalam neraka. Nah, mereka mengatakan, wahai Rabb kami, dulu mereka puasa bersama kami. Dulu mereka sholat bersama kami. Dulu mereka berhaji bersama kami. Kemudian Allah mengizinkan. Kata Allah, keluarkan dari neraka siapa saja yang kalian kenal. Kemudian jasad-jasad mereka diharamkan atas neraka. Kemudian mereka pun mengeluarkan, ya, jumlah yang banyak yang telah diambil oleh neraka sampai pertengahan betisnya, dan ada yang sampai lututnya. Dengan syafaat itu mereka dikeluarkan, jumlahnya banyak. Kemudian kaum mukminin mengatakan lagi kepada Allah, ya Allah, tidak ada lagi tersisa satupun yang engkau perintahkan untuk kami keluarkan dari neraka. Ini kata kaum mukminin. Ternyata Allah mengatakan, balik lagi kalian ke neraka. Cari lagi. Siapa yang kalian dapatkan dalam kalbunya seberat uang dinar kebaikan, keluarkan dia dari neraka. Kemudian kaum mukminin keluarkan lagi jumlah yang banyak. Kemudian kaum mukminin melapor lagi kepada Allah, wahai Rabb kami, kami tidak membiarkan satupun yang engkau perintahkan, yang ada dalam hatinya seberat dinar kebaikan, kecuali kami telah keluarkan. Ternyata Allah mengatakan lagi, balik lagi kalian ke neraka. Cari lagi. Siapa yang kalian dapatkan di dalam kalbunya seberat setengah dinar kebaikan, keimanan, keluarkan. Mereka kembali lagi, mengeluarkan lagi jumlah yang banyak. Kemudian mereka melapor lagi kepada Allah SWT, wahai Rabb kami, tidak ada yang kami biarkan satupun yang kau perintahkan dalam neraka kecuali telah kami keluarkan. Kemudian Allah mengatakan, balik lagi kalian, cari lagi. Jika kalian dapatkan dalam kalbunya seberat semut yang paling kecil iman, kebaikan, keluarkan dari neraka. Kemudian kaum mukminin balik lagi mengeluarkan jumlah yang banyak. Kemudian mereka melapor lagi, wahai Rabb kami, tidak ada yang kami sisakan, sudah dikeluarkan semua. Kemudian Allah mengatakan, syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyuna wa syafa'al mu'minun. Para malaikat sudah memberi syafaat, Para nabi sudah memberi syafaat. Kaum mukminin sudah memberi syafaat. Walam yabqa illa arhamur rahimin. Tidak ada yang tersisa kecuali yang maha merahmati. Fayaqbidu qabdatan minan nar. Kemudian Allah menggenggam satu kali genggaman dalam neraka. Jangan dibayangkan bagaimana Allah menggenggamnya. Allah punya tangan, kita tidak tahu bagaimana tangannya. Bagaimana cara menggenggam yang jelas beda dengan tangan dan cara menggenggam makhluk. Ini sifat Allah SWT. Kemudian Allah menggenggam dari neraka satu genggaman. Fa yukhriju minha qauman. Kemudian Allah mengeluarkan satu kaum dari neraka. Lam ya'malu khairan qattu. Mereka tidak pernah beramal kebaikan sama sekali. Berarti tidak pernah sholat. Ya kan? Tidak pernah sholat, tidak pernah berzakat, tidak pernah berpuasa. Beda dengan yang sebelumnya, yang awal-awal itu. Yang kaum ini mengatakan, itu saudara kami, ya Allah masuk neraka. Mereka sholat dengan kami. Sholat berjamaah bersama kami. Puasa di bulan Ramadan dengan kami. Mereka berhaji. Kalau ini, Allah sendiri yang keluarkan. Disifati bahwa mereka tidak pernah beramal kebaikan. Nah, tapi punya iman, yakni ya, dua kalimat syahadat mereka muwahhid, orang beriman, cuma ya digambarkan bahwa mereka tidak pernah lam ya'malu khairan qattu, tidak beramal khairan. Artinya mereka tidak salat, melalaikan salat karena malas. Masuk di dalam keumuman lain. Qad 'adu humaman. Mereka sudah jadi arang dalam neraka. Ya, sudah hangus. Kemudian mereka dilemparkan oleh Allah ke dalam sungai kehidupan, ya, yang ada di bagian depan dari surga yang disebut dengan Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Kemudian mereka tumbuh kembali, segar kembali, ya. Sayyid Al-Hadith. Hadisnya panjang. As-Sahid bagian akhir yang saya bacakan tadi yang kalian dengar. Nah, Al-Albani rahimahullah dalam kitab Hukmu Tarik Salah, beliau menyebutkan bahwa pada hadis ini terdapat faedah yang banyak. Di antaranya kata beliau, syafaat orang-orang salih dari kaum mukminin bagi saudara-saudara mereka yang mengerjakan sholat. Nah, di antara faedah itu kata Al-Albani, syafaat orang-orang sholih dari kaum mukminin bagi saudara-saudara mereka yang mengerjakan sholat. Yang telah dimasukkan ke dalam neraka akibat dosa-dosa mereka. Yang pertama. Kemudian, jadi apa yang pertama tadi? Syafaat orang-orang saleh dari kaum mukminin bagi saudara-saudara mereka yang mengerjakan salat. Yang telah dimasukkan ke dalam neraka akibat dosa mereka. Itu yang kalian dengar tadi. Kaum mukminin mengatakan, mereka saudara kami, salat bersama kami, puasa bersama kami, berhaji bersama kami, kan iya? Nah, ini. Kemudian seperti hadis yang kalian dengar hadisnya tadi, kemudian syafaat bagi selain mereka yang lebih rendah keimanannya. Yang lebih rendah keimanannya. Yang digambarkan pada hadis tadi, apa urutan setelahnya itu? Cari yang di dalam hatinya ada kebaikan seberat satu dinar. Kemudian urutan berikutnya disuruh cari yang seberat setengah dinar. Kemudian syafaat berikutnya untuk yang dalam hatinya ada kebaikan seberat semut yang paling kecil. Jadi kata lebih dengan keragaman tingkat iman yang mereka miliki. Dengan keragaman tingkat iman yang mereka miliki. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberi karunia atas kaum mukminin yang tersisa dalam neraka. Yang digambarkan tadi sudah gosong. Ya. Lantas Allah mengeluarkan mereka dari neraka tanpa amalan yang mereka kerjakan dan tanpa kebaikan yang pernah mereka persembahkan. Hadza fadlun min Allah, tafaddulun min Allah, betul-betul. Ya. murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya sebenarnya min awal ila akhiri, semua yang masuk jannah, bahkan termasuk Nabi kita Muhammad SAW sekalipun, kata Nabi, itu semua fadlun min Allah, karunia dari Allah SWT. Ya, karena nikmat dalam jannah tidak sebanding dengan keimanan dan amal soleh yang dibawa. Jelas ya dalilnya ini. Nah, ya tentunya kita inginnya berharap termasuk dari kaum mukminin yang memberi syafaat, bukan yang diberi syafaat, iya kan? Nah, kita berharapnya jadi orang soleh yang bisa memberi syafaat kepada saudara-saudara kita nanti. Kita bisa memberi syafaat ayah-ayah kita, orang tua kita, ya. Andaikan, ya, andaikan dimasukkan dalam neraka. Ya tentu kita berharap kita dan orang-orang tua kita tidak masuk neraka. Nah, dan saudara-saudara kita kaum mukminin. Nah, tapi di sini sebenarnya makna hadis saudara-saudara itu umum ya, saudara seiman maksudnya. Nah, jelas ya, tampak dari pelajaran kita wallahu a'lam, memang dalil jumhur lebih kuat wallahu a'lam, sementara dalil-dalil pendapat yang pertama yang memvonisnya murtad ya bisa dijawab ya dengan jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Nah, maka kesimpulannya begini, wallahu a'lam. Kesimpulannya, tampak dari penjelasan yang telah disampaikan kuatnya dalil-dalil yang menunjukkan bahwa pelakunya hanya fasik. Nah, ini kesimpulannya ini dicatat ya. Kesimpulan ini dicatat. Tampak dari penjelasan di atas. Kuatnya dalil-dalil yang menunjukkan bahwa pelakunya hanya fasik. Akan tetapi, hal itu selama ia tidak diadili oleh penguasa. Akan tetapi hal itu, status fasik itu selama ia tidak diadili oleh penguasa. Dengan ancaman hukuman mati, eksekusi. Jika bersikeras tidak mau mengerjakannya. Lantas ia lebih memilih mati daripada sholat. Selama ini tidak terjadi ya. Jadi selama ia tidak sampai pada pengadilan penguasa yang mengancamnya akan menghukum mati jika bersikeras tidak mau mengerjakannya, lantas ia lebih memilih mati daripada sholat. Selama itu tetap divonis fasik. Nah, karena apabila itu terjadi, yaitu penguasa menegakkan hukum atasnya, dia dipanggil menghadap untuk diadili, ya. Kemudian dia disuruh sholat, tobat. Jika tidak mau sholat akan dihukum mati. Ternyata dia bersikeras tetap tidak mau sholat, lebih memilih dihukum mati daripada sholat. Maka pada hakikatnya ketika dia mati, dihukum mati oleh penguasa karena tidak mau sholat, sulit untuk dikatakan bahwa dia mati di atas kefasikan. Sulit di sini untuk dikatakan dia mati karena fasik. Kenapa? Karena di sini lebih tepat dikatakan bahwa ia mati di atas kemurtadan. Sebagaimana statement Ahmad pada riwayat putranya Abdullah bin Ahmad yang telah diriwayatkan. Di sini penempatan kalamnya Imam Ahmad yang dinukil oleh Abdullah memfonisnya murtad lebih tepat di sini. Maksudnya bagaimana? Kalau dia diancam dihukum mati, kalau tidak mau sholat tetapi dia lebih memilih mati, kira-kira bisa nggak diterima untuk dikatakan bahwa dia tidak mengingkari wajibnya sholat? Kalau dia meyakini wajibnya sholat, selama ini dia tidak sholat karena malas, pada momen kalau tidak sholat dibunuh, kira-kira malasnya hilang nggak? Hah? Kira-kira ada orang yang masih bisa malas kalau mau dibunuh? Hah? Ini pedang sudah di atas ini, sudah di seperti kata lain Nufayyim, tangannya sudah diborgol, sudah diikat, sudah tidak bisa bergerak. Ini sudah diikat, sudah ditutup matanya. Pedang sudah di leher, tinggal diikat, menggelinding kepalanya. Mau sholat atau mati, kan gitu. Tobat, kerjakan sholat atau milih mati, dia milih mati. Masa malasnya tidak hilang? Hah? Kalau memang bukan keyakinan bahwa memang ini nih, memang murtad dia, kotor memang hatinya, mengingkari wajibnya sholat, sehingga dia lebih milih mati. Iya kan? Jadi kalau momennya seperti ini, dia lebih memilih mati, dihukum mati daripada sholat, hakikatnya bukan lagi melalaikan sholat karena malas, tapi memang keyakinan yang dia mau pertahankan sampai mati dia rela. Iya kan? Nah, hakikat ini yang diungkapkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Hukmu Tarikus Salah. Jadi statementnya Imam Ahmad yang pernah disampaikan, ya, itu dibawa oleh Al-Albani rahimahullah kepada makna ini. Al-Imam Ahmad memfonis dia murtad karena dia diadili lebih memilih mati daripada sholat. Ya, kekafirannya di sini bukan karena kemalasannya sholat, tetapi apa? Tetapi karena ini sifat keyakinan mengingkari wajibnya sholat lima waktu sehingga ia lebih memilih mati daripada sholat. Dan yang mendahului Al-Albani rahimahullah dalam hal ini Ibnu Qayyim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibn Qayyim dan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah menjelaskan masalah ini. Kata Ibn Taymiyyah, apabila dia mengikrarkan secara batin dengan meyakini wajibnya sholat lima waktu, mustahil, kata Ibn Taymiyyah, mustahil dia bertahan, bersikeras meninggalkannya sampai harus mati dalam keadaan tidak sholat. Kata Ibn Taymiyyah, kalau dia mengikrarkan secara batin, secara keyakinan wajib sholat lima waktu, cuma selama ini dia malas mengerjakannya, ya, mustahil dia akan bertahan bersikeras meninggalkannya meskipun harus dihukum mati sampai dia mati dalam keadaan tidak sholat. Mustahil. Hal seperti ini kata Ibnu Taimiyah tidak dikenal dari kalangan Bani Adam dan kebiasaan mereka. Kalau dia masih manusia yang punya, masih Bani Adam ya. Hah? Kalau masih Bani Adam diancam mati padahal sholat lima waktu ini. Nah, tentu dia akan memilih sholat kalau memang dia meyakini wajib. Ketika dia bertahan, sudah bunuh saja enggak apa-apa. Itu berarti memang dia mempertahankan keyakinan bahwa sholat lima waktu tidak wajib. Nah, ini, ya, orang semacam ini, menurut kesepakatan ulama, ya, kafir. Ini yang ditunjukkan oleh nas-nas yang ada dan ini yang telah membanjir dari asar-asar sahabat mengenai kekufurannya. Jelas ya? Nah, Jadi kesimpulan terakhir yang kita pegang dalam masalah ini, wallahu a'lam. Anak terakhir akan nukil Salam Al-Albani sebagai penutup dalam kitab As-Sahihah. Salam Al-Albani dalam As-Sahihah. Kata Al-Albani rahimahullah, sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat karena malas hanyalah benar untuk dihukumi sebagai muslim. Orang yang meninggalkan sholat karena malas hanyalah benar untuk dihukumi sebagai muslim. Selama tidak ditemukan sesuatu yang menyingkap rahasia yang tersembunyi dalam kalbunya. Selama tidak ditemukan sesuatu, tidak terdeteksi sesuatu yang menyingkap rahasia yang tersembunyi dalam kalbunya, atau sesuatu yang menunjukkan hal itu. Lantas ia mati di atas keadaan tersebut sebelum dituntut bertobat. Lantas ia mati di atas keadaan tersebut sebelum dituntut bertobat, sebagaimana realitas yang ada di zaman ini. Realitasnya di zaman ini begitu kan? Di berbagai negara-negara Islam banyak orang yang tidak sholat, tapi penguasa tidak mengadilinya, ya kan? Nah, maka mereka itu difonis fasik menunaikan sholat karena malas, selama tidak ada sesuatu yang terungkap rahasia di hatinya yang memang sebenarnya dia ini mengingkari. Nah, selama tidak ada sesuatu yang menyingkap rahasia tersembunyi dalam kalbunya atau sesuatu yang menunjukkan hal itu, maka puncaknya cuma difonis fasik. Adapun apabila dia diultimatum, kata Al-Albani, adapun apabila dia diultimatum untuk memilih antara dieksekusi atau bertobat dengan kembali menekuni sholat, lantas dia lebih memilih dieksekusi. Lalu dia dieksekusi karenanya, maka dia mati sebagai apa di sini? Murtad. Tidak mungkin di sini dikatakan dia mati fasik, karena di sini seperti kata Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, bisa dipastikan apa? Dia mengingkari wajibnya sholat. Kalau dia lebih memilih mati daripada sholat, lebih memilih dieksekusi daripada sholat. Nah, ya. Di sini maka ia mati kafir murtad, kata Al-Albani. Mayatnya tidak dikuburkan di perkuburan kaum muslimin dan tidak berlaku padanya hukum-hukum kaum muslimin. Karena kata Al-Albani, sangat tidak logis, tidak masuk akal bahwa ia lebih memilih mati apabila memang ia tidak mengingkari wajibnya salat lima waktu dalam kalbunya. Ini mustahil terjadi dan sudah diketahui secara darurat dari tabiat insani. Selama dia masih insan manusia, secara tabiat tidak mungkin memilih mati daripada sholat kalau dia tidak mengingkari. Nah, yang seperti ini kata Al-Albani, penetapannya tidak perlu lagi diberi hujjah. Bisa dipastikan bahwa dia memang mengingkari karena dia lebih mati. Dan di sini berarti dia matinya di atas kemurtadan. Wallahu a'lam. Ini akhir pembahasan kita tentang orang yang melalaikan sholat karena malas.